Investasi selalu menjadi diskusi dalam dunia ekonomi. Di mana kita menginvestasi apa yang ada pada kita supaya mampu berlipat kali ganda memberikan keuntungan yang berkepanjangan tentunya. Ya, investasi. Maka ditawarkanlah berbagai kemungkinan. Menabung, deposito, hingga saham yang dianggap liquid sebagai tempat untuk berinvestasi. Ya, investasi. Selalu dipikirkan supaya pelipat gandaan uang menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan. Baik, mungkin Anda hebat dan bijak menginvestasi uang sehingga menciptakan kelipatan demi kelipatan. Tapi tahukah Anda, investasi itu bersifat sementara, tertelan oleh resesi, dihantam oleh inflasi, belum lagi berbagai kemungkinan yang bisa terjadi, membuat nilai turun mendadak dalam nilai ekonomi yang bisa diberikan. Tapi tahukah Anda investasi yang abadi? Investasi yang tidak mungkin terkena inflasi. Investasi yang tidak akan terdelusi. Ya, investasi yang tidak mengenal resesi. Yaitu investasi kebaikan. Mari hidup bermoral, mendemonstrasikan kebaikan, membuat hidup baik, menolong orang menjadi baik. Semua jadi baik, alangkah baik. Bukankah itu yang menjadi impian siapapun manusia yang pernah hidup di bawah langit? Hanya saja manusia gagal untuk mewujudkan, sekalipun ada satu dua yang berhasil menciptakan kebaikan demi kebaikan. Alangkah indahnya, karena kebaikan akan menjadi kenangan, ya warisan yang abadi. Sekalipun si pelaku kebaikan tak lagi ada, tapi kebaikannya tetap terinvestasi dengan baik di muka bumi. Ia dibicarakan, ia dikenang, ia memberi inspirasi, mencipta perubahan. Investasikan kebaikan dalam kehidupan dimanapun Anda ada. Investasikan kebaikan dengan tidak merasa benar sendiri, dengan tidak merasa mayoritas diri. Investasikan kebaikan, pasti tak ada yang menggugat Anda, tetapi yang ada mengapresiasi Anda. Investasi kebaikan memang luar biasa, berbunga tinggi, berdaya guna abadi. Bersama saya, Bigman Sirait.